Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Hilmi Pramudia bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Cahaya Hati. Malam hari ini di studio kami penuh ya, dan cukup apa ya, dikatakan sudah siap dari tadi. Karena seperti biasa di minggu ketiga kita khusus tausiahnya ataupun penceramahnya ada Syekh yang seperti biasa kemarin di minggu ketiga dimulai dan hari ini yang kedua. Dan untuk pembahasan kita malam hari ini masih membahas ataupun membedah surah Al-Fatihah ya Syekh ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah yang ada di Banjar, Ciamis, Kota Kabupaten Tasikmalaya, dan tidak lupa yang ada di studio. Pada sehat ya Pak malam hari ini Pak? Kalau minggu beberapa minggu kebelakang yang paling jauh ada dari Pangandaran. Ini jamaah dari Syekh ini. Kalau yang sekarang yang paling jauh kira-kira dari mana nih? Dari mana Bapak? Dari? Jawa Timur. Subhanallah. Ada lagi selain dari Jawa Timur? Dari Solo. Kapan Pak dari Solo Pak? Selain itu ada lagi, dari Pangandaran ada nggak? Kalau jam minggu kemarin ada. Kemudian selain yang paling jauh lagi, dari Tasik udah pasti ya. Kemudian dari Garut ada nggak kira-kira? Bandung. Subhanallah, terima kasih Pak sudah. Jakarta ada. Kapan Pak dari Jakarta Pak? Seminggu yang lalu. Keluarga sehat di sana Pak? Alhamdulillah. Baik, ya karena ini giliran ya saya ternyata yang minggu kemarin itu supaya inilah gitu ya bisa ikut di sini juga ya, kebagian semua. Tapi yang minggu kemarin pada pengen ikut sebenarnya ya, sebab malam Jumat itu sebetulnya pengajian di pesantren malam Jumat gitu. Nah jadi karena malam Jumat ketiga di radar itu. Nah tentu jamaah yang mau ikut dari berbagai daerah bergiliran. Berarti Bapak yang di sini beruntung ya Pak ya. Salam masuk TV lumayan. Baik, Syekh, minggu kemarin kita membahas mengenai membedah ya surah Al-Fatihah, dan itu barangkali malam ini mau selesai atau tidak karena ternyata banyak sekali, panjang sekali gitu ya Syekh ya. Insya Allah sesuai air mengalir. Iya. Baik, dan langsung aja ini untuk pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi bersama kita, silakan SMS bisa dipergunakan dari sekarang, ada di layar kaca Anda, ataupun mau telepon nanti di segmen ketiga kita buka lagi, mau menyapa Syekh, mau bersilaturahmi dengan para mustami yang ada di studio ini, silakan nanti di segmen ketiga. Kalau SMS-nya ini khusus membahas mengenai membedah surah Al-Fatihah, silakan SMS dari sekarang. Baik Syekh, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai membedah surah Al-Fatihah. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Fatihah, yaitu salah satu ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya bahwa Allah adalah sebagai raja, sebagai penguasa di hari agama, di hari akhirat. Ketika di alam dunia ini, maka sebagai kilas balik bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Seolah-olah bagi orang awam, bagi manusia pada umumnya, mereka tidak mengenal Allah sebagai sang pencipta. Atau tahu hanya di bibir saja, tidak dirasakan dengan segenap jiwanya, pemikirannya. Sebab apa? Sebab terhijab dengan kehidupan, terhalang oleh keinginan hawa nafsunya. Sehingga ketika di dunia ini, banyak manusia yang tidak mengenal Allah. Dan yang kedua, karena di dunia ini Allah tidak akan memberikan, menjatuhkan hukuman. Sebab hukuman yang sebenarnya, yaitu Maliki Yaumiddin, nanti ketika Allah menegakkan di hari agama, di hari akhirat. Contoh sekarang yang nampak dalam kehidupan, orang berbuat jahat, orang korupsi, enggak tiba-tiba kepalanya benjol gitu. Maka mereka anteng, asik aja korupsi, bahkan berjamaah. Orang berbuat maksiat, tidak tiba-tiba setelah maksiat kemudian anggota tubuhnya tiba-tiba misalnya sakit. Tidak seperti itu. Sebab di dunia ini Allah memberikan kebebasan, hurriyah, kemerdekaan, berpikir dan bertindak. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya adalah di akhirat. Adapun ketika di dunia ada balasan Allah, itu hanya sebagai, kalau ibarat transaksi itu, DP-nya saja. Biar merasakan, biar meyakini akan terjadi ada balasan yang sesungguhnya. Contoh misalnya di balik gejala alam, itu semua adalah tindakan manusia. Tapi Allah tidak menghukumi dengan hukuman yang setimpal. Hanya untuk memberikan peringatan saja. Begitu juga orang yang berbuat soleh. Ya, orang yang berbuat soleh tidak Allah berikan pahalanya di dunia ini. Tapi hanya DP-nya saja. Allah berikan ketenangan, hidupnya barokah seperti itu. Ya, orang sering berpikir, tuh orang yang rajin ke masjid saja, tetap aja ekonominya biasa-biasa. Tapi sebaliknya misalnya, lihat tuh orang yang gak kenal masjid, yang rajin misalnya ke tempat maksiat, tapi usahanya maju terus. Nah inilah kesalahan paradigma berpikir, sebab di muka bumi ini, di dunia ini, Allah itu menguji, dan Allah memberikan kebebasan, kemerdekaan. Akan tetapi balasan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka di dalam surat Al-Fatihah Allah menyampaikan Maliki Yaumiddin. Maka Allah berposisi sebagai Malik, sebagai penguasa di akhirat nanti, di hari ditegakkan agama, sebagai Yaumul Hisab, ketika Allah akan menghisab seluruh amal manusia dari urusan terkecil sampai urusan terbesar. Nah, maka nanti di akhirat manusia akan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, bahwa Allah adalah sebagai Malik. Baru di situ manusia akan sadar bahwa ternyata kehidupan waktu di dunia itu adalah kehidupan yang semestinya dijadikan ladang untuk hasilnya di akhirat. Nah, maka Allah menyatakan Maliki Yaumiddin, di hari akhirat nanti, di hari agama, di hari pembalasan, Allah sebagai Malik. Maka manusia akan datang kepada Allah. Ada yang berseri-seri, ada yang bahagia, dan sebaliknya ada yang bersedih dan tidak sanggup berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Jadi hadirnya Allah, eksistensi Allah di akhirat, posisi Allah sebagai Malik, semua manusia akan merasakan itu semua. Berbeda ketika hidup di muka bumi, eksistensi Allah sebagai Rabb yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering dilalaikan oleh manusia pada umumnya, atau kebanyakan manusia. Manusia banyak yang lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah ketika di dunia. Akan tetapi ketika nanti di akhirat, ketika Allah memposisikan sebagai Malik, baru akan merasakan betapa orang akan bahagia ketika di dunianya banyak beramal soleh. Dan sebaliknya, kelompok orang yang akan sengsara, dia akan merasakan kepedihan ketika dulu di dunianya mereka menjalankan kemaksiatan. Betul, memang kita harus garis bawah ini. Saya biasanya kalau misalkan dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang kita misalkan sudah menjalankan sholat berjamaah demikian, tapi orang-orang yang di luar, misalkan dari segi ekonomi, kok orang-orang yang lempeng-lempeng aja usahanya tambah maju. Nah, sebagai kita yang sedikit sudah melaksanakan perintahnya, untuk menyikapi dan melihat fenomena tersebut harusnya seperti apa kira-kira? Ya, disinilah surat Al-Fatihah membuka tentang ketetapan-ketetapan Allah, aturan-aturan Allah. Nah, orang yang berpandangan salah, berpikir salah tentang kehidupan dunia, maka salah kalau misalnya sholat menjadi ukuran materi. Tapi kalau sholat yang benar menjadi ukuran kebarokahan, maka itu adalah benar. Sebab apa? Banyak hal yang harus dipelajari. Kalau untuk mendapatkan rezeki yang banyak, tentu dari sisi konsep ekonominya, dari sisi manajemen dan yang lain-lainnya, itu semua harus menunjang. Jadi nggak bisa diukur dalam pengertian yang bersifat tidak terintegrasi. Jadi hanya dilihat dari sholatnya saja tidak bisa, tapi harus dilihat secara keseluruhan, baru akan terlihat hasilnya. Nah, kalau misalkan orang yang memang bisa dikatakan tidak memenuhi perintah Allah gitu ya, tapi mereka itu kok maju gitu. Misalkan kita selalu sering diibaratkan dengan ekonomi lah. Nah, itu apakah bentuk apa yang diberikan sama orang tersebut dengan kemajuan tersebut apa tuh? Iya. Yang disebut dengan maju, ada maju menurut manusia belum tentu maju menurut Allah. Ya. Atau sebaliknya, maju menurut Allah malah dipandang oleh manusia enggak maju. Ya. Ya. Sebab apa? Salah memandang dunia ini, kehidupan dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini adalah semata-mata tempat Allah menguji, tempat manusia untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi jangan dilihat dari sisi itu. Adapun ketika orang rajin sholat tetapi tidak maju ekonominya, sebab tidak diukur dengan sholatnya saja. Maka Islam dihadirkan oleh Allah itu mengatur seluruh aspek kehidupan, berekonomi, cara bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kalau itu semua dilakukan, pasti Allah akan turunkan barokah. Bukan sebatas maju dalam pandangan manusia, tetapi maju yang hakiki atau yang disebut dengan kesuksesan yang hakiki. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ini masih banyak dan menarik untuk pemirsa di rumah. Ini udah ada SMS berapa yang masuk. Silakan, kita masih membahas ataupun membedah surah Al-Fatihah. Bapak yang di sini masih semangat, Pak? Semangat sih kayaknya semuanya di sini. Insya Allah ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan para mustamil yang di sini juga boleh bertanya ataupun sharing mengenai tema kita yang dibahas malam hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Cahaya Hati. Dan yang SMS ini yang pertama nanti kita akan bacakan, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Fahira Fashion yang sudah, ini baju saya dari sana, Fahira Fashion. Ini ada yang punya toko, kalau misalkan bajunya pengen dipakai sama saya boleh, Pak, ke sini. Mau sama saya juga nanti wardrobe-nya, saya mau bentuknya gimana nanti saya pakai, boleh ya. Oke, dan kita sebelum nanti para mesami yang bertanya, saya bacakan dulu ini SMS yang sudah masuk, ini pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, salah apa tidak dikala yang dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan ini adalah agama, bukan materi atau harta? Emang harus begitu berarti ya? Iya, betul. Barangkali mungkin ini maksudnya ya ibadah aja tanpa mempedulikan, nggak usah usaha, misalkan nggak usah berbisnis, nggak usah seperti itu, yang penting usaha misalkan. Bagaimana menurut Syekh sendiri? Ya, justru bahwa ibadah itu adalah ibadah yang komprehensif. Ya, ibadah yang hablu minallah, dan ibadah yang hablu minan nas. Jadi hablu minallah dan hablu minan nas, ibadah yang kafah, ibadah yang total. Jadi berdasarkan agama berarti menjalani kehidupan ini, seluruh aspek kehidupan kita itu berada di atas jalan agama Allah. Maka dalam lanjutan, ini kaitkan saja dengan lanjutan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, Allah membimbing kepada kita sampai meminta pun dibimbing. Kan kita banyak yang kita pinta. Ada yang pingin kaya, ada yang pingin jadi presiden, ada yang pingin macam-macam. Sampai urusan minta, Allah ajarkan, Allah bimbingkan, yaitu ayatnya ihdinas siratal mustaqim, yang artinya adalah ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi yang dipinta itu jangan yang macam-macam dulu, jangan yang murahan-murahan dulu. Sampai Allah mengajarkan meminta itu yang pokok. Kenapa yang dipinta jalan, ya, yang dipinta itu adalah jalan yang lurus? Sebab manusia ini kan berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan semua ini adalah milik Allah. Tentu kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, yang harus dituju Allahnya dulu sebagai pemiliknya. Maka Allah sebagai tujuan membutuhkan jalan. Ini jamaah sekalian, sampai di studio di sini, ya di radar TV, ada yang tadi dari mana katanya? Ya, ada yang dari Tuban, mungkin udah jadi orang Tasik kayaknya, istrinya orang Tasik. Ya, sampai di sini kira-kira pakai jalan nggak? Dari tempat masing-masing, pasti semua pakai jalan, walaupun jalannya berbeda-beda. Jadi untuk mencapai destinasi tujuan harus menggunakan jalan. Jadi kalau manusia ingin mencapai kepada Allah dalam arti keriduannya, maka harus menggunakan jalan. Nah, maka inilah hebatnya Al-Quran, sampai meminta pun dibimbing. Apa yang harus dipinta? Yaitu jalan yang lurus menuju kepada Allah. Nah, siratal mustaqim itu adalah tadi din, agama. Nah, manusia kalau ingin mencapai kepada Allah dengan mendapatkan ridho dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang abadi, tentu jangan menggunakan jalan yang lain. Sebab Allah telah menurunkan, maka dipinta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah Islam, yaitu agama Islam. Jadi kita di dalam menjalani kehidupan, apapun aspeknya, maka tentu jangan menggunakan jalan-jalan yang lain, tapi gunakanlah jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sebenarnya ini udah pertanyaannya udah dijawab barusan sama Syekh. Ini ada Neng. Neng mau nanya katanya. Ihdina itu artinya kan tunjukilah kami, maksudnya apa? Barusan sudah dibahas. Ini kebetulan. Jadi jawabannya duluan, pertanyaannya ya, belakangan. Ini Neng, terima kasih, tapi nggak tahu di mana alamatnya. Boleh kalau misalkan ingin kita sapa, namanya yang jelas, kemudian alamatnya barangkali bisa kita sapa. Baik, sebelum dilanjutkan SMS-nya, saya ingin ke para muslimi yang ada yang mau bertanya. Siapa tadi? Kalau udah satu orang biasa pada mau sih. Iya. Kalau udah satu orang yang bertanya. Ada, silakan. Ini yang di belakang dulu. Oke, namanya siap. Pak Kang, dengan siapa? Dengan Mas Hudori. Mas Hudori. Hudori. Hudori. Iya. Dari? Dari Tuban. Oh, yang tadi yang beribadah jauh ini sih. Silakan. Oke, kita doakan dulu ongkosnya mudah-mudahan diganti. Tetap ya. Insya Allah kebaikannya diganti. Baik, silakan Kang, pertanyaannya. Terima kasih. Oh iya, berdiri biar kelihatan masuk TV ya. Silakan, kalau lihatnya kesini aja, kesini. Nanyanya ke Syekh aja. Assalamualaikum Syekh. Selamat ya. Malam. Assalamualaikum. Ini saya mau nanya Syekh. Ya. Saya kan punya teman Syekh, satu kerja dulu waktu di Jawa. Nah, waktu jadwal tiba sholat, saya ajak sholat Syekh. Jawabnya cuma dua kata saya. Salat dewe. Apa? Terus apa itu? Salat aja, salat aja sendiri. Di hati saya agak kesel juga saya. Terus gimana saya? Saya ngasih masukan kepada teman saya itu. Udah itu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya memang pertanyaan itu tuh banyak barangkali ya, betul, di luar di sana ya, kehidupan. Di tengah kehidupan bermasyarakat, sholat aja sendiri gitu, ngajak-ngajak. Nah, tadi bagaimana menyikapi itu? Sementara kita kesel sebenarnya pada kebaikan itu loh gitu. Iya, itu kan sebetulnya kita ngasih sesuatu, orang yang kita kasih nggak tahu apa yang kita kasih, jadi menolak. Ya, jadi diajak sholat, apa fungsi sholat, apa keuntungan sholat, nggak tahu, wajar sekali. Dan jangan kesel kita ya, tapi kita harus bijaksana. Nah, jadi kalau orang belum mengenal perintah Allah, sholat misalnya keuntungannya, maka tentu tidak akan mau menjalankan sholat. Nah, jadi persoalannya adalah harus kita memulai untuk menjalankan perintah Allah, sebab nanti Allah akan memberikan hasilnya. Jadi bukan hasil nanti di akhirat saja, tapi di dunia Allah akan berikan hasil. Nah, dari hasil itulah orang akan mau meningkatkan pengabdiannya, ibadahnya kepada Allah. Ya, baik. Sebelum dilanjut, ini ada beberapa SMS, tapi bukan pertanyaan, dukungan juga untuk program ini. Ini juga mudah-mudahan tausiah Syekh terus berlanjut katanya. Insya Allah. Ada yang minta jadwal ceramahnya juga ditambah lagi Syekh. Insya Allah ya. Yeah. Ini kemudian ada endingnya 378 dengan nonton Radar TV malam Jumat ini jadi lebih bermana katanya. Kang Maman di Sukaning. Baik, terima kasih. Ini juga kenapa? Ada di sini Kang Maman ya enggak? Namanya ada yang sama Kang Maman. Baik, nanti dilanjutkan. Tapi ada yang bertanya lagi. Ya, yang ini dulu, tahan dulu Pak ya. Ini ngantri dulu yang di depan. Silakan, ya, Kang. Oh, mic-nya udah ke belakang atau belum? Oh, ini, silakan. Nah, supaya kelihatan boleh berdiri Pak ya. Oh, boleh berdiri. Soalnya kameranya agak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bun Jamin dari Ciwas Depok, Taman Sari. Adapun yang ingin saya tanyakan ya Syekh, yaitu yang masih berhubungan dengan surat Al-Fatihah, yaitu apa yang menyebabkan atau asbabul nuzul dari surat Al-Fatihah itu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sabab nuzul atau asbabun nuzul, sebab surat atau ayat itu ada yang memiliki sebab turunnya Al-Quran atau tidak ada sebab nuzulnya. Nah, di episode pertama sudah dibahas. Betul. Ya, ini karena giliran tadi, jadi nggak mengikuti. Jadi surat Al-Fatihah ini dari riwayatnya itu diturunkannya nggak di bumi, maka nggak ada sebab nuzul. Sebab kalau nuzul turunnya ke bumi, tapi justru surat ini turunnya di langit. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, gitu. Nah, jadi dalam peristiwa itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat yang paling bernilai. Ya, surat yang belum diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi tidak ada sebab nuzul, karena nuzul itu harus ke bumi. Tapi justru ini dibalik, nabinya yang harus berangkat ke langit. Di sanalah Rasulullah SAW mendapatkan surat Al-Fatihah ini. Ya, baik, sudah terjawab. Selanjutnya, Pak, yang di belakang dulu. Aduh, si Bapak ini yang di samping, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Mungkin dalam hal ini saya ingin namanya Bapak dengan siapa? Maaf, nama saya Pak Wahyudin ya dari Taman Sari. Taman Sari, ya, silakan. Taman Sari. Ada yang perlu saya tanyakan, walaupun mungkin belum kebahas ya oleh saya sebagian, tapi ingin ditanyakan mengenai masalah korelasi antara iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Bagaimana korelasinya antara iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in gitu? Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti saya dijawabnya nanti. Kita akan istirahat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Cahaya Hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Cahaya Hati dan kita lanjutkan lagi. Masih kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan sama Mustami yang hadir. Tadi ada yang sempat tertunda ini, Syekh. Ya. Korelasi antara iya kana budu, iya ya. Iya kana budu. Iya kana budu, iya kana stain. Ya. Silakan, Syekh. Ya, baik. Di dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an itu ada istilah munasabatul ayah, artinya korelasi satu ayat dengan ayat yang lain, baik ayat yang berdekatan maupun yang berbeda surat. Nah, tentu di sini bahwa ketika Allah mengajarkan iyyaka na'budu, ya, kepada engkau kami beribadah, ibadah itu bukan urusan mudah, tetapi sulit dalam arti membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha-usaha besar, keinginan-keinginan yang besar. Maka Allah pun langsung mengajarkan kepada kita supaya kita minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau pula kami meminta pertolongan. Ya. Untuk mewujudkan ibadah yang komprehensif tadi dalam berbagai lini kehidupan membutuhkan perjuangan, maka kita diajarkan oleh Allah, mintalah kepadanya, mintalah kepada Allah pertolongannya, supaya kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan dari Allah. Nah, inilah munasabah atau korelasi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk mewujudkan ibadah yang total tadi, maka kita diajarkan oleh Allah supaya kepada Allah pula hakikatnya kita meminta pertolongan. Baik, ini ada SMS yang menarik nih, Syekh. Beliau ini mengirimkan dua SMS. Yang pertama SMS-nya, apakah berdosa bila saya patuh pada suami yang keturunan lain gitu ya? Waktu nikah masuk Islam tapi masih suka ibadah mengikuti ajaran leluhurnya. Kemudian SMS yang keduanya, susulannya ini, apakah saya harus patuh pada suami sedangkan dia itu suka meminta saya beribadah menghormati leluhurnya? Ya, sedangkan dia sudah berikrar menjadi Muslim. Jadi ya mungkin agama lain gitu. Sedangkan dia sebenarnya dia udah masuk Muslim, tapi seorang istri juga bagaimana juga harus patuh sama suami, sedangkan dia masih selalu minta istrinya ini untuk ikut beribadah menemani barangkali atau seperti itu. Ini kan dilema juga nih sebenarnya. Taat ke istri kepada suami itu ada batasannya. Batasannya adalah fi ghairi maksiatillah. Taat istri kepada suami sepanjang tidak bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, akan tetapi membangun rumah tangga ya tentu harus terus berusaha dan berupaya. Sebab dalam Al-Quran ini sudah ada satu sampel, ya, contoh istri terbaik, yaitu istri di mana suaminya adalah Fir'aun. Yeah. Ya, orang kenal mungkin Fir'aun, sosoknya itu menjadi ikon pemimpin yang penguasa yang zolim, yang sewenang-wenang begitu. Nah, istri Fir'aun itu disebut di dalam Al-Quran, ya, dia beribadah kepada Allah, tetapi tidak patuh kepada suaminya apabila suaminya Fir'aun itu memerintahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, sampai pada akhirnya disiksa dan meninggal, dan Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah menyiapkan gedung di surga. Nah, ini menunjukkan betapa seorang istri tetap di bawah apa suaminya, ya, seperti Fir'aun tadi, dia bertahan, tetapi ketika suaminya memerintahkan perintah-perintah yang bertolak belakang, yang berlawanan dengan perintah Allah, ia pun berani untuk tidak menjalankannya. Walaupun tahu akibatnya adalah mati atau dibunuh. Ya. Akan tetapi dengan mempertahankan sikap seperti itu, prinsip seperti itu, maka dijamin dia akan masuk surga. Ya, begitu untuk yang SMS, semoga bisa mendapatkan pencerahan dan maksud yang disampaikan saya juga bisa dilaksanakan. Dan semoga tetap kuat ya saya, intinya. Mudah-mudahan. Tetap apa istilahnya teguh untuk menjalankan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Pertanyaan saya melanjutkan yang keterangan saya sebelumnya. Di dalam surah disebutkan ihdinas siratal mustaqim, atau berilah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, bagaimana kita menyikapi itu dalam kehidupan sehari-hari ya, karena tidak seideal itu. Jadi apakah sikap kita dan langkah kita untuk sehari-hari? Baik. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oh, ya. Ya, ini cukup mewakili karena tidak seideal dan tidak segampang itu ya, Pak ya, untuk menjalankan itu. Nah, barangkali karena banyak ini saya, ya. Apa namanya? Banyak tantangannya. Ya. Sebab kan begini. Untuk meniti jalan Allah, siratal mustaqim itu iblis tuh semenjak deklarasi, ya dia minta diberikan kekuatan, hanya satu saja, menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus itu. Jadi pekerjaan iblis tuh hanya satu. Makanya ada kebaikan iblis, walaupun menjadi musuh kita, ada baiknya yang harus kita ambil pelajaran. Apa? Iblis tuh teguh di dalam pekerjaannya. Jadi iblis itu istiqomah, tekun di dalam apa menggeluti pekerjaannya. Nah, ini dari sisi keteguhannya. Maka lihat saja, kalau nggak bisa dari depan, dari belakang, kata iblis. Yang penting orang-orang itu keluar dari jalan yang lurus, tergelincir dari jalan yang lurus. Kalau nggak bisa dari samping kanan, samping kiri, nggak bisa dari atas, dari bawah. Begitu tekunnya si iblis itu. Nah, tekunnya penting apa? Penting kita ambil pelajaran. Nah, sementara yang sedang kita belajar di jalan Allah sudah tekun apa belum? Nah, itulah makanya kita sering tergelincir karena iblisnya tekun di dalam profesinya, sementara kita kurang tekun di dalam menjalankan, mengikuti, meniti jalan yang lurus tadi gitu. Nah, jawaban lengkapnya ada pada ayat yang terakhir. Bagaimana supaya kita ini benar bahwa iblis dia akan komitmen, dia akan konsisten dengan pekerjaannya, akan menggelincirkan manusia dari jalan Allah, akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Tetapi kita pun diberikan kekuatan oleh Allah, bagaimana supaya diberikan istiqomah. Maka di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang dibawa oleh orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Siapa mereka? Dalam ayat yang lain munasabahnya, korelasinya, minan nabiyyin. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang dibawa oleh para nabi. Umat terdahulu diberikan mampu istiqomah mengikuti jalan yang lurus siratal mustaqim karena dibimbing oleh para nabi. Orang yang dibimbing oleh para nabi maka akan diberikan keistiqomahan, ketekunan di dalam meniti jalan yang lurus. Yang kedua, wasiddiqin. Sekarang itu sudah bukan zaman para nabi yang membimbing umat, tapi siddiqin atau al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, jadi kalau kita pingin tekun, rajin, istiqomah, meniti jalan Allah sampai kepada tujuan, maka kita harus mendapatkan bimbingan al-ulama. Ya, mendapatkan bimbingan ulama, tahta tarbiyatil ulama. Sebab dari situlah kita akan diasah kemampuan kita akan dibimbingnya, sehingga kita ketika lemah akan diberikan motivasi, akan diberikan semangat. Nah, jadi jawabannya ada dalam ayat yang terakhir, yaitu karena jalan yang lurus itu dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh siddiqin, yaitu al-ulama, para ulama, maka kita harus dalam meniti jalan Allah tadi harus di bawah bimbingan para ulama. Nah, maka insya Allah kita akan diberikan kemampuan istiqomah sekaligus diberikan tips bagaimana supaya mengatasi halangan, rintangan, ujian dan ujiannya. Insya Allah. Ya, baik. Silakan Bapak yang di belakang. Udah pertanyaannya terwakili. Baik, Bapak mau bertanya, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Mungkin tidak perlu berdiri karena di depan gitu ya. Gak usah kelihatan. Iya, kelihatan. Alhamdulillah, syukur dengan pencerahan pada malam hari ini. Kita mendapatkan penjelasan tentang makna daripada kehidupan ini. Namun sayangnya kita ini banyak yang kurang proporsional di dalam menyikapi ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Allah. Sehingga kita sering menjumpai kata-kata seperti ini. Dulu ketika saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kehidupan itu keblangsak. Tapi sekarang setelah saya rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, bisa dilihat kehidupan saya. Punya toko besar, punya mobil, punya rumah, punya sawah dan sebagainya. Sering kita menjumpai kata-kata yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya dan permohonan saya, bagaimana langkah-langkah yang sangat mendasar sekali saya, agar kita bisa proporsional di dalam menyikapi ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang satu pertanyaan yang sangat apa ya, lembut dalam arti memang dalam seperti itu. Ya, sebab ini kita ini kadang tadi dari awam-awam tadi mengukur sholat dengan rizki, rizki dengan sholat seperti itu. Nah, itu sebetulnya belum masuk kepada esensi daripada ibadah kita dan memahami apa sih hidup dan kehidupan ini. Nah, maka kalau kita lihat bahwa ketika orang diberi nikmat oleh Allah, lalu dia berkata, sesungguhnya Allah telah memuliakan kepadaku. Itu sebetulnya belum tentu. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki atau bahkan semakin maju, belum menunjukkan bahwa itu orang itu disayang oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang berbicara direkam di dalam Al-Qur'an, wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Orang yang jatuh, orang yang bangkrut, orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia berkata, sesungguhnya Tuhanku menghinakanku. Itu pun belum tentu benar. Gitu. Jadi bukan ukuran-ukuran seperti itu. Nah, pastikanlah bahwa Allah hanya menguji dengan dua bentuk dalam kehidupan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini, wahai manusia, dengan dua bentuk saja ujiannya, enggak banyak-banyak. Satu dengan yang baik-baik, sukses, maju, jadi nyalegnya. Ya. Yang kedua yang buruk-buruk, enggak jadi, asal jangan ke rumah sakit jiwa. Nah, dengan dua, jadi nikmat, keberuntungan, kerugian, bukan standar, bukan parameter, bukan ukuran Allah ridho atau sayang. Baru media, baru sarana Allah itu. Jadi keuntungan dan kerugian baru sarana, baru media Allah menguji manusia. Apa yang menjadi penilaian Allah? Ketika diberi nikmat, bersyukur atau tidak? Ketika diberi musibah, bersabar enggak? Jadi syukur dan sabarnya itulah penilaian Allah. nikmat dan musibatnya, untung dan ruginya, alat Allah menguji kita. Ya, baik, ditahan dulu. Kita masih punya satu segmen lagi saya untuk membahas ataupun ya. Ini menghabiskan pembahasan kita mengenai surah Al-Fatihah ini. Ya, tetaplah bersama kami di program Cahaya Hati. Tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir ya. Semoga ini tadi pertanyaan-pertanyaan dari para mustami yang hadir ataupun SMS-SMS yang sudah masuk sedianya mewakili, karena tidak mungkin saya kita bacakan SMS yang semuanya di sini, tapi memang ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip dan saya yakin ini bisa terwakili. Baik, sebelum nanti kita berdoa sih di akhir, kita harus menarik kesimpulan dan barangkali membereskan, menghabiskan dulu pembahasan kita mengenai surah Al-Fatihah ini. Baik, yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada dua jalan yang Allah turunkan hakikatnya. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Ada jalan kebenaran, ada jalan kebatilan. Manusia harus memilih. Nah, jalan yang lurus tadi dibawa oleh para nabi, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, dan kemudian ada jalan yang bengkok, ada jalan yang tidak lurus, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya bahwa ada di luar sana itu, di luar jalan yang lurus, orang-orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Nah, yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang yang keimanannya salah. Sebab tadi bahwa rukun agama itu tiga. Pertama, wilayah keimanan. Nah, keimanan yang benar yang diajarkan dalam Islam. Nah, kalau keimanannya salah, maka termasuk orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah. Siapapun golongannya, ya, dari mana asalnya. Sebab di dalam Al-Quran ini ijaz, singkat padat. Pokoknya orang-orang yang mendapatkan murka Allah, keluar dari jalan, di luar jalan yang lurus, mereka adalah yang keimanannya salah, keimanannya batil, tidak, jiwanya tidak diisi oleh keimanan-keimanan yang hak. Kemudian waladdallin, jalan yang lurus itu bukan kelompok orang-orang yang tersesat. Maksud tersesat di sini adalah yang dari sisi syariatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Percayanya sih kepada Allah. Percaya sih kepada Allah. Tetapi dalam menjalani kehidupan tidak menggunakan aturan-aturan Allah. Dalam berekonomi, di dalam pergaulan, di dalam makan dan minum, di dalam berbagai hal, tidak menggunakan aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Maka masuknya adalah orang-orang yang sesat. Nah, jadi di balik jalan yang lurus adalah orang-orang yang imannya batil dan orang-orang yang dari sisi syariat, dari sisi aturan, menggunakan aturan yang lain. Nah, inilah lengkapnya surat Al-Fatihah, pas oleh Allah disebut sebagai pembuka atau bisa dalam istilah sekarang blueprint dari Al-Quran keseluruhan, bahwa Allah mengajarkan lewat surat Al-Fatihah ini kita bisa menarik benang, menarik kesimpulan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengajarkan kepada kita dengan sempurna. Yang pertama adalah Allah memperkenalkan dirinya. Sebab manusia dengan akalnya tidak akan mampu mengenal siapa Tuhan. Tapi dengan Allah sendiri yang pantas untuk mengidentifikasi siapa dirinya. Maka Allah perlihatkan dua sifat yang sangat berakal dari rahmat, dari kasih sayang itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kemudian Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa alam semesta. Dan kemudian kita diajarkan oleh Allah bagaimana bahwa kita diingatkan setelah hari kehidupan dunia ini, ada akhirat, di sanalah tempat Allah memberikan pahala. Di sanalah tempat Allah menghisab. dan kemudian Allah mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah dan bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menjalankan kehidupan ini. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada kita supaya yang kita pinta adalah jalan yang lurus. Kalau sudah jalan yang lurus, maka permintaan-permintaan yang lain otomatis included, sudah termasuk. Jangan minta yang cetek-cetek, yang pokok aja dulu. Nanti yang kecil-kecil itu akan menginduk kepada yang pokok. Dan kemudian Allah menegaskan jalan yang lurus adalah yang dibawa oleh orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Siapa mereka? Para nabi dan para siddiqin atau para ulama. Dan selain daripada jalan yang lurus adalah kelompok yang akidahnya batil, itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang yang dari sisi aturannya keluar dari aturan Allah, itulah orang-orang yang tersesat. Ya, baik, sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan SMS. Ini ada SMS beberapa nih, diantaranya Mahda di Raja Pola. Mudah-mudahan ceramah saya ini ditambah lagi jadwalnya. Kajiannya sangat jelas katanya. Kemudian, alhamdulillah setelah mendengarkan ceramah, saya bisa lebih terbuka dan mengenal agama dan memahaminya. Amin. Semoga amin. Kita bisa terus di sini, panjang umur juga. Ya, amin. Dan untuk para mustami juga yang hadir, mudah-mudahan langkahnya itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan ya. Insyaallah. Dan ini SMS-nya jujur saja kita tiba bisa bacakan semuanya. Kemudian tadi telepon juga terpaksa saya tutup karena ini juga banyak SMS. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa menambah jamnya untuk bisa lebih membahas kehidupan-kehidupan sehari-hari dilihat dari sudut pandang Islam. Baik. Sebelum ditutup, kita akan berdoa bersama-sama untuk pemirsa di rumah juga boleh ikut bersama-sama saya di sini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas malam hari ini bisa membuat kita lebih baik lagi, bisa membuat ibadah kita lebih mantap lagi, dan tentu saja apapun yang kita lakukan itu kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Silakan, saya. Baik, jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV dimanapun berada, di ujung majlis ta'lim ini, yakin para malaikat hadir dan kemudian mendengarkan permohonan kita. Mari kita berdoa kepada Allah, sebab doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Dan kemudian supaya doa kita, untaian doa ini didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, khusyukkan hatinya, hadirkan hatinya, sebab Nabi menyatakan Allah tidak akan mendengar untaian doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana. Amin. Wa illam taghfir lana. Amin. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana wahai Tuhan kami, ampuni segala kezoliman kami, ya Rabb. Kami telah berbuat aniaya, kami telah berbuat zolim dengan mata kami, dengan telinga kami, dan seluruh panca indera kami, ya Rabb. Kami telah mengotori, kami telah menodai hati kami, ya Rabb, dengan berbagai kezoliman. Di tempat yang mulia ini, di majlis ilmu ini, ya Rabb, ampuni segala kezoliman kami, segala kemaksiatan dan dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampuni dosa ibu bapa kami, ya Rabb. Ampuni keluarga kami. Dan ampuni seluruh saudara-saudara kami seiman, ya Rabb. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin, gharadhalin wala mudillin, barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, golongkan kami orang-orang yang selalu ada dalam jalanmu, ya Rabb. Jalan yang lurus. Golongkan kami orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan mengikuti petunjuk-petunjukmu, ya Rabb. Jauhkan kami menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Allahumma ftah lana waladaina putuhal anbiya wal aulia bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, dengan kami membahas surah Al-Fatihah ini, bukakan mata hati kami, ya Rabb. Seperti terbukanya hati para nabi dan para wali-walimu kekasihmu ya Rob. Hati mereka bisa memandang, bisa musyahadah, bisa menyaksikan kemuliaanmu, kesempurnaanmu, kekuasaanmu dalam kehidupan ini ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, mumpung kami masih hidup di dunia, berikan hasanah, berikan kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Amin. Berikan solusi jalan keluar dari problem yang membelit kepada kami ya Rabb. Berikan rezeki yang luas dan barokah kepada kami ya Rob. Dan satu saat kami akan kembali ke akhirat yang abadi. Berikan di akhirat hasanah-Mu. Berikan ridho dan surga-Mu kepada kami ya Rob. Dan pelihara kami dari siksa, pedihnya siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Demikian Cahaya Hati episode malam hari ini, dan insya Allah minggu ketiga seperti biasa di setiap bulannya kita akan bertemu bersama saya membahas fenomena dalam hidup dilihat dari sudut pandang Islam tentu saja. Dan saya Hilmi Pramuda juga saya pamit mewakili rekan-rekan yang bertugas malam hari ini. Para muslimin terima kasih sudah hadir, dan semoga itunya amal kebaikan yang dilangkahkan malam hari ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 1932, Al-Idrisiyah telah banyak berperan serta mendidik dan mencerdaskan umat dengan diselenggarakannya lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal yang terdiri dari pondok pesantren, PAUD, TKA, TPA, DTA, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan SMK. Dengan model pendidikan terpadu dan menyeluruh yang diterapkan sejak dini dan dibekali dengan berbagai macam skill di berbagai bidang, diharapkan peserta didik mampu menjadi uswah hasanah bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta mampu menjadi pribadi muslim dan muslimah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.